Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Segala puji bagi Allah atas karunia, rahmat, dan taufiknya sehingga kita dipertemukan di tempat yang mulia ini guna mudzakarah, saling mengingatkan yang satu kepada yang lain. Karena memang hal itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Dan berilah peringatan. Ingatkanlah karena itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani rahimakumullah. Tentunya masing-masing kita meyakini banyaknya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, baik itu yang zahirah maupun yang batinah, kenikmatan yang tampak oleh kasat mata kita maupun yang batinah yang tidak tampak mata. Dan begitu banyaknya kenikmatan Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Jika kalian hendak menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian membatasinya. Sungguh manusia itu banyak kedzaliman dan banyak kekufurannya terhadap kenikmatan Allah. Dari sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum mukminin secara khusus, kenikmatan yang Allah intinan, Allah sebut kebaikan dan jasa itu kepada mereka, yang Allah nyatakan dalam Al-Anfal 63, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Allah yang mentaklif, yang menyatukan, menjinakkan di antara kalbu mereka, kaum mukminin, dijadikan adanya ulfah, adanya kecintaan, kasih sayang, kedekatan di antara mereka. Kalau saja engkau belanjakan seluruh yang ada di muka bumi, tidak akan bisa kamu menyatukan hati mereka. Tetapi hanyalah Allah yang menyatukan di antara mereka, dan sungguh Dia Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan dalam tafsirnya bahwa Abdah Ibnu Abi Lubabah menemui Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah, Imam Tabi'in, Imam Tafsir di kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kata Imam Sufyan ats-Tsauri tentang beliau Mujahid, "Idza ja'akum tafsir an Mujahid fahasbukum bih." Jika datang pada kalian tafsir dari Mujahid, cukup sudah buat kalian. Di mana tiga kali kata Mujahid, aku membacakan Quran kepada Ibnu Abbas, uqifuhu inda kulli ayah, aratul Quran ala Ibnu Abbas salasa marrat, tiga kali aku bacakan Quran kepada Ibnu Abbas dan aku hentikan beliau di tiap ayat. Aku tanya apa maknanya, bagaimana penafsirannya. Tiga kali. Dan Ibnu Abbas siapa beliau radhiyallahu taala anhu, yang didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan ini murid besar beliau. Kata Abda Ibnu Abi Lubabah, ketika aku menemui Mujahid, maka Imam Mujahid memegang tanganku dan beliau katakan, jika dua orang Muslim yang saling mencintai karena Allah dan yang satu memegang tangan yang lain dan dia pun tertawa kepada saudaranya, maka berguguranlah kesalahan-kesalahan keduanya sebagaimana dedaunan berguguran dari pohonnya. Kata Abdah Ibn Abi Lubabah, itu perkara yang mudah, itu perkara yang gampang. Artinya sekedar berjabat tangan dua Muslim, sekedar senyum kepada saudaranya, sekedar saling mencintai karena Allah, persaudaraan karena Allah mudah, perkara gampang. Maka kata Mujahid, jangan kamu katakan begitu. Jangan kamu katakan kalau perkara ini perkara yang gampang. Karena Allah telah berfirman dalam Quran, maka beliau bawakan ayat ini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jika kamu membelanjakan seluruh yang ada di muka bumi, berapa jumlahnya? Kalau semua itu kamu infakkan khusus untuk menyatukan hati mereka, tidak akan bisa kamu capai. Tidak akan bisa kamu mempersatukan yang satu dengan yang lain. Murni Allah yang mampu menyatukan hati mereka. Maka berkata Abda ibn Abi Lubabah, maka aku pun faham, aku pun mengerti bahwa Mujahid afqahu minni, lebih faqih, lebih alim, lebih mengerti daripada aku. Cinta karena Allah merupakan ibadah yang tinggi. Oleh sebab itu di Abu Dawud dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan, tidak memberi karena Allah, maka dengan itu dia telah sempurnakan iman. Termasuk penyempurna iman, mencintai karena Allah. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, juga Abu Ya'la, dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ya ayuhan nas isma'u wa'qilu, wahai sekalian manusia, dengarkan dan fahami. Wa'lamu anna Allah, wa'lamu anna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada, yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada ala manazilihim wa qurbihim min Allah. Dengar dan fahami, ketahuilah bahwa Allah memiliki hamba yang mereka itu bukan para nabi, bukan pula para syahid, bukan para syuhada yang mendapatkan syahadah, bukan yang mati dalam peperangan, tetapi kedudukan mereka di akhirat, kedekatan mereka kepada Allah membuat iri para nabi alaihimussalam dan para syuhada. Iri dalam artian positif, ghibtah. menginginkan mendapatkan kenikmatan itu tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan itu dari orang tersebut, beda dengan hasad. Membuat iri para nabi dan para syuhada, tingginya martabat mereka dan dekatnya mereka kepada Allah. Kata Abu Malik, fajatha rajulun minal a'rab min qasiyatin nas. Duduk, jatuh tersungkur seorang a'rab dari kejauhan. Wa alwa biyadihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia memberi isyarat dengan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, nasun minan nas laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. Wahai Rasulullah, siapa itu? Manusia biasa, bukan nabi, bukan syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada menjadi iri melihat kedudukan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah di akhirat. An'idhum lana jullahum lana jallihim lana, sifati kepada kami siapa mereka itu. Jika mereka bukan para nabi, bukan syuhada, siapa mereka kalau begitu? Sebutkan ciri-ciri mereka. Fasarra wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam bisualil a'rabi. Kata Abu Malik, maka berseri wajah Rasulullah mendengar pertanyaan a'rabi ini. Badu dari kedalaman sana. Faqala Rasulullah, hum nasun min afna'in nas wa nawazi'il qabail. Mereka itu orang-orang biasa, rakyat jelata, dari kabilah-kabilah yang ada, suku-suku yang ada. Lam tasil bainahum arham mutaqaribah. Mereka tidak terikat oleh rahim yang dekat. Artinya enggak ada hubungan kerabat di antara mereka. Bukan sepupunya, bukan keponakannya, bukan kakeknya, bukan pamannya. Enggak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan rahim. Tahabau fillah wa tasafau. Hanya saja mereka saling cinta karena Allah dan saling sofa. Sofa itu bersih, dalam artian masing-masing berupaya bersih, murni dalam mencintai saudaranya karena Allah. Bersih dari segala yang menodai kecintaan dan persaudaraan karena Allah. Dibersihkan. Murni dia mencintai saudaranya karena Allah. Sofa, tasafau. Yada'ullahu lahum yawmal qiyamah manabira min nur. Fayajlisuna alaiha. Fayaj'alu wujuhahum nura wa thiyabahum nura. Di hari kiamat, Allah letakkan untuk mereka tempat yang tinggi dari cahaya. Di situ mereka duduk. Allah jadikan wajah mereka cahaya, Allah jadikan pakaian mereka cahaya. Yafza'un nas yaumal qiyamah wala yafza'un. Di hari kiamat kala mayoritas orang pada ketakutan, mereka tidak takut, diberi rasa aman oleh Allah. Wa hum awliya'ullah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itulah para wali Allah yang mereka tidak takut, tidak pula merasa sedih. Hadis disebutkan oleh Syekh Nasir rahimahullah sahih li ghairi. Keutamaan besar, fadilah bagi orang-orang yang saling mencintai, bersaudara dan soba, bersih, murni dalam persaudaraannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan yang begitu agung di yaumul qiyamah, tempat tinggi dari cahaya, dekat kepada Allah, hingga para nabi pun dan para syuhada ghibtah ini untuk mendapati keutamaan tersebut. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Tabarani, dari Syarahbil Ibnu Samt. Beliau berkata kepada Amr Ibnu Abbasah, sampaikan kepadaku hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak engkau lupakan dan tidak ada kedustaan padanya. Kata Amr Ibnu Abbasah radhiyallahu an, "Na'am, sami'tu Rasulullah yaqul." Iya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah." Bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Qad haqqat mahabbati lil ladina yatahabbauna min ajli." Allah wajibkan kecintaanku kepada mereka yang saling mencintai karena aku. Allah wajibkan atas dirinya yang maha mulia untuk mencintai mereka. Waqad haqqat mahabbati lilladina yatazawarun min ajli. Wajib kecintaan Allah kepada mereka yang saling ziarah satu sama lain karena aku, karena Allah. Waqad haqqat mahabbati lilladina yatabadzalun min ajli. Wajib pula kecintaanku kepada mereka yang saling memberi, saling membantu karena aku. Waqad haqqat mahabbati lilladina yatasadaquna min ajli. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling jujur, saling menjaga jujur dalam persaudaraannya karena aku. Dan ini tujuan yang terpenting, sebagaimana para ulama salaf sebutkan, laisa sya'nu antuhib wa innama sya'nu kaifa tuhab. Inti masalah, tujuan bukan bagaimana Anda mencintai, tetapi bagaimana Anda dicintai oleh Allah. Pengakuan orang mencintai Allah, mencintai Rasul, gampang saja orang tinggal pengakuan. Tapi justru yang lebih penting dan tujuan seorang muslim, bagaimana dia dicintai Allah, mendapat kecintaan Allah, itu yang tidak mudah. Dan hadis mengabarkan beberapa amalan yang karenanya Allah wajibkan untuk mencintai mereka. Allah wajibkan atas dirinya janji Allah untuk mencintai mereka, cintaku kepada mereka, kata Allah. Yang saling mencintai karena Allah, saling ziarah karena Allah, saling memberi, saling membantu karena Allah. Benar-benar tidak ada yang menghubungkan antara keduanya kecuali fulan saudaranya taat, orang saleh di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, dan dia istiqamah, maka dia cintai karenanya. Di Ibnu Hibban dari Abu Muslim rahimahullah, aku berkata kepada Mu'ad radhiyallahu an, wallahi inni la uhibbuka li ghairi dunya arju an usibaha minka wala qarabata baini wa bainak. Demi Allah, aku mencintaimu karena Allah, karena tidak ada dunia yang aku harapkan untuk dapat darimu. Bukan karena ikatan dunia lalu aku mencintaimu, wahai Mu'ad. Dan tidak ada pula hubungan kerabat antara aku dengan kamu. Bukan family, bukan keluarga, bukan, tidak ada hubungan nasab rahim. Qala fala syai, kata Mu'ad, lalu betul-betul tidak ada apa-apa yang menjadikan kamu cinta aku. Kata Abu Muslim, lillah, murni karena Allah saja. Benar-benar hanya karena Allah aku mencintaimu. Qala, kata Abu Muslim, fajazaba hibwati, maka Mu'ad menarik hibwah. Hibwah itu tali yang biasa digunakan oleh orang Arab, biasa untuk mereka duduk, mirip ikat pinggang gitu, kadang dari imamah, kadang dari yang lain. Di pinggangnya ditarik oleh Mu'ad ikat pinggang itu. Kata Mu'ad, abshir in kunta sadiqan, bergembiralah kamu jika memang kamu jujur mencintai karena Allah. Nah, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al mutahabbuna fillah fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluhu, yang saling mencintai karena Allah, mereka itu di bawah naungan arsy, di hari yang tiada naungan kecuali naungannya, yaghbituhum bimakanihim annabiyyun wasyuhada, yang tempat mereka itu membuat iri para nabi dan para syuhada. Kata Abu Muslim, walaqitu Ubadah ibn Samit, lalu aku bertemu dengan Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, fahaddatsuhu bihaditsi Mu'adz, aku sampaikan pada beliau hadis yang tadi disampaikan oleh Mu'adz. Faqala sami'tu Rasulullah yaqul an rabbih tabaraka wa ta'ala, maka Ubadah pun menguatkan dan beliau katakan, aku dengar Rasulullah berkata dari Allah, Al-Qudsi berfirman, haqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutabadilin fiyya wa hum 'ala manabir min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada wasiddiqun. Mereka berhak mendapatkan cintaku, kata Allah, yang saling mencintai karena aku, yang saling bernasehat, menginginkan yang terbaik untuk saudaranya karena aku, yang saling membantu, saling memberi mereka di atas tempat yang tinggi dari cahaya, tempat itu membuat iri para nabi, para syuhada, dan para siddiq. Hadis pula disahihkan oleh Syekh Nasir rahimahullah. Bahkan lebih khusus, kecintaan itu yang lebih dari yang satu kepada yang lainnya. Dari Abu Darda di Tabrani juga disahihkan Syekh Nasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ma min rajulaini tahabba fillah bidahril ghaib illa kana ahabbuhuma ilallah ashaddahuma hubban li sahibih. Ketika dua orang saling cinta karena Allah, bidahril ghaib, di mana mereka tidak bertemu, yang satu di mana, yang satunya di mana, tetapi saling mencintai karena Allah, maka di antara keduanya yang lebih dicintai Allah adalah yang lebih mencintai saudaranya karena Allah. Semakin dia lebih cintanya kepada si mukmin karena Allah, semakin dia mendapat cinta Allah, lebih dicintai oleh Allah. Semakin dia murni mencintai dan menjaga persaudaraannya karena Allah, semakin dia dicintai Allah. Dan itu seperti tadi, harapan dan dambaan setiap mukmin meraih cinta Allah. Kalaupun yang satu kurang dalam cinta dan persaudaraannya karena Allah, tidak menjadi dalih baginya untuk berbuat hal yang serupa. Cinta karena Allah begitu besar pengaruhnya bagi seorang mukmin, di mana Allah akan satukan dia bersama orang-orang yang ia cintai, walaupun tidak menyamai amalan dan keutamaan mereka. Dari Anas ibn Malik di Bukhari Muslim, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan kiamat? Qala wa ma'adatta laha. Kembali Rasulullah tanya dia di balik, apa yang kamu sudah persiapkan untuk kiamat? Karena itu lebih penting daripada tanya kapan kiamat terjadi. Lebih penting adalah apa yang sudah kamu persiapkan untuknya. Qala la syai, kata dia, enggak ada. Illa inni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu, Rasulullah sebutkan, kamu bersama orang yang kamu cintai. Anas yang meriwayatkan hadis menyatakan, fama farihna bi syai' farhana bi qaulin nabi anta ma'a man ahbabta. Kami para sahabat tidak pernah bahagia seperti bahagianya kami mendengar sabda Rasul ini, kamu bersama orang yang kamu cintai. Berkata Anas, fa ana uhibbun nabi, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakr wa Umar, aku mencintai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum, dan aku berharap untuk bersama mereka karena cintaku kepada mereka. Ma'a man ahbabta, kamu akan disatukan dan bersama orang-orang yang kamu cintai. Lebih jelas di Bukhari Muslim pula dari Ibn Mas'ud, seseorang datang kepada Rasulullah bertanya, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah, seorang yang mencintai suatu kaum tetapi dia tidak sampai seperti mereka keimanannya, keilmuannya, amal solehnya, takwanya? Maka Rasulullah pun jawab sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab, orang itu bersama orang yang ia cintai, bersama orang yang ia cintai. Di hadis Abu Dzar pula di Abu Dawud radhiyallahu an, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum wa la yastati'u an ya'mala bi'amalihim. Seseorang mencintai suatu kaum tetapi tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Qala anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta, kamu wahai Abu Dzar bersama orang yang kamu cintai. Qala fa inni uhibbullah wa rasulah, kata Abu Dzar, aku sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Qala fa innaka ma'an a'mal man ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Fa'adaha Abu Dzar, fa'adaha Rasulullah SAW. Diulang oleh Abu Dzar, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Diulang lagi oleh Rasulullah, kamu bersama yang kamu cintai. Walaupun tertinggal dalam kebaikan, artinya yang dicintainya lebih keimanannya, amal solehnya, tapi keutamaan orang yang mencintai karena Allah, disatukan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda jika Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, nas'alullah min fadlih, Allah berikan taufik kepadanya untuk berkumpul, untuk mencintai, bersaudara karena Allah kepada ahlu sunnah, kepada orang-orang yang saleh, yang benar akidahnya, ibadahnya, manhajnya, akhlaknya, nah, muamalahnya, dan dijaga dia dari berteman dan dekat dengan ashabul ahwa, orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, ahlil bid'ah, orang-orang yang hanya terkungkung oleh kebid'ahan-kebid'ahannya, yang menyalahi tuntunan Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wala tashab akhal jahli fa iyyaka wa iyyahu, jangan kamu berteman, bersahabat dengan orang-orang jahil, sahibul hawa, hati-hati kamu darinya, menjauhlah. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu, karena betapa seringnya orang jahil itu bisa merusak halim, orang yang semula pintar, semula masya Allah halim, orang yang bijak, orang yang mengerti, wah, di atas sunat, jadi rusak berantakan karena dekat dan pertemanannya dengan orang-orang jahil. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu, seseorang itu dikiaskan kepada yang lain, yang dia temani, yang dia jalan bersamanya. Kamu bersama juhala, ya kamu berarti orang-orang jahil seperti mereka. Kamu bersama orang-orang saleh, maka kamu pun termasuk orang saleh. Wali syai'i ala syai'i maqayisu wa asbahu, dan segala sesuatu itu ada ukurannya, ada keserupaannya. Tinggal dilihat bersama siapa, berarti seperti mereka. Walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu, dan qalbu pun demikian, ketika bertemu akan disatukan. Yang mukmin akan bersama mukmini, yang saleh orang-orang baik bersama orang-orang baik, yang sebaliknya pun demikian. Hanya disebutkan bahwa seseorang itu mungkin minim, lemah jika sendirian, tetapi dia akan kuat dan merasa banyak dengan saudara-saudaranya yang seiman, seakidah, semanhaj. Seperti yang sering dikatakan para masyayikh, ahlu sunnah dhaif binafsih, seorang ahlu sunnah terkadang lemah kalau dia sendirian, dikungkung oleh lingkungan yang sedemikian rupa, tidak kondusif, tidak mendukung dia. lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya. Qawiyun bi ikhwanih, tetapi dia akan kuat kalau bersama saudara-saudaranya. Terjaga istiqomahnya. Makanya para ulama salaf dari para sahabat maupun tabi'in sangat menghargai, sangat menyadari besarnya nilai cinta dan persaudaraan karena Allah. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu dengan saudara karena Allah menghilangkan ahzan, kesedihan, kesumpekan. Jika kamu sumpek, gundah gulana, banyak problem, banyak ini, tekanan kejiwaan, pikiran, ketika kamu bertemu dengan saudara kamu yang kamu cintai karena Allah, hilang semua itu, menjadi penawar dan obatnya. Dan belum tentu kamu bisa dapati itu dengan keluargamu. Kalau kamu hanya bertemu dengan orang-orang awam, walaupun keluarga dekatmu, kakakmu, adikmu, pamanmu, sepupumu, tambah sumpek kamu. Melihat kejahilan mereka, melihat jauhnya mereka dari sunnah, tambah stres. Tapi dengan kamu bertemu dengan saudaramu salafiyin, sembuh kesedihan dan gundah gulana yang menghampirimu. Ditanya Sufyan rahimahullah, mama'ul aish, apa air kehidupan ini yang membuat orang itu segar, fresh, senang, bahagia? Kata Sufyan rahimahullah, liqa'ul ikhwan, bertemu dengan saudaramu karena Allah. Makanya kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara kami di jalan Allah, kami cintai karena Allah, lebih kami cintai dari keluarga kami sendiri. Saudara kami yang tidak ada hubungan antara kami dengan mereka, la dunia wala nasab wala kerabat, hanya hubungan cinta karena Allah, lebih kami cintai daripada keluarga kami sendiri. Ikhwanuna yudzakirunana bil akhirah. Kalau saudara-saudara kami mengingatkan kami kepada akhirat, melihat amal perbuatannya, tutur katanya, mengingatkan dengan maqal maupun dengan hal, baik nasihat yang diberikan padamu olehnya ataupun hal, kondisi dia, walaupun dia tidak berkata, tapi ketekunannya dalam ibadah, sholatnya, zikirnya, ini itu, ibadah dia seakan secara tidak langsung mengingatkan kamu untuk taat, untuk akhirat. Itu kalau saudara kamu karena Allah. Kata Hasan, wa ahluna yudzakirunana bid dunya. Adapun keluarga kami, hanya mengingatkan kami terhadap dunia. Ah, di mana pekerjaanmu? Berapa penghasilanmu? Bagaimana ini itu dunia? Tanya Ali pula ketika menasehati anaknya Hasan radhiyallahu taala anhuma, kata Ali bin Abi Thalib, ya bunayya, wahai anakku, al-gharib man laisa lahu habib, orang yang asing itu orang yang tidak punya orang yang dia cintai dan orang yang mencintai dia. Orang yang asing bukan orang yang hidup di negeri orang. Orang yang asing bukan orang yang jauh dari keluarganya, bukan. Tetapi justru orang yang tidak memiliki orang yang bisa dia cintai dan orang yang mencintai dia karena Allah. Tidak ada yang mengingatkan dia, tidak ada yang membimbing dia. Gharib, orang asing, ini orang yang kasihan, miskin. Kata Imam Khalid ibn Safwan rahimahullah, inna a'jazan nas man qassara fi talabil ikhwan, orang paling lemah adalah orang yang tidak bisa mencari saudara, saudara karena Allah. Tidak bisa berteman, bersahabat, saling mencintai karena Allah, enggak bisa. Orang yang paling lemah. Tidak bisa bagaimana agar dia dicintai oleh mereka. Tidak bisa pula dia mencintai mereka karena Allah. Kata Imam Khalid, wa a'jazu minhu man dhayya'a man dhafara bihi minhum, lebih lemah lagi, lebih tercela lagi yang sudah mendapati kemudian dia sia-siakan, lepas. Sudah dia dicintai mereka, sudah mereka mencintai dia, sudah ada persaudaraan, kasih sayang, cinta karena Allah sudah terjalin, lalu dia sia-siakan semua itu. Putus, rusak, hancur berantakan hubungan di antara mereka. Ini lebih tercela dan lebih lemah lagi. Tidak dia jaga kenikmatan yang telah Allah berikan padanya. Sehingga ikhwati fillah a'azzakumullah, perkaranya membutuhkan dan menuntut dari masing-masing kita untuk menjaga persaudaraan karena Allah. Dia memiliki hukuk, ada hak-hak yang harus ditunaikan, ada adab yang harus dijaga agar hubungan cinta dan persaudaraan karena Allah itu tetap langgeng, istiqamah, agar keutamaan besar ini tidak luput dari seorang muslim, padahal besar keutamaannya seperti yang kita sebutkan tadi dari ayat Quran maupun hadith-hadith Rasul dan keterangan para a'immah salaf, hilang begitu saja karena tidak dijaga adab-adabnya, karena tidak ditunaikan hak-haknya, maka persaudaraan dan cinta karena Allah membutuhkan kita mempelajari dan memahami hak-hak itu apa saja, adab-adab yang harus dipahami dan dijaga, baik itu hak-hak yang wajib maupun hak-hak yang mustahab, yang sunnah, yang disukai. Dikarenakan perkara cinta dan persaudaraan karena Allah merupakan maqam yang sangat tinggi dan keutamaannya pun sangat besar, seperti yang kita lewati tadi dalam banyak nusus. Maka menjaga persaudaraan ini yang karena Allah merupakan penjagaan terhadap ubudiyah kepada Allah, penjagaan terhadap peribadatan kepada Allah, dan menyia-nyiakan ini hak-haknya jika tidak ditunaikan dan bahkan dilanggar, berarti menyia-nyiakan bagian dari ubudiyah. Karena ya, seperti yang kita fahami bersama, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Nama yang luas yang mencakup segala yang dicintai Allah dan diridainya, dari perkataan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang batin. Dan ini cinta dan persaudaraan karena Allah, sangat dicintai oleh Allah, begitu besar dan banyak keutamaannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya seorang mukmin yang mengerti dan memahami tuntutan-tuntutan iman kepada Allah akan menjaga persaudaraan dan cintanya kepada mukmin yang lain, senang dan menjaga untuk dia dekat kepada saudaranya di dalam hadis di Imam Ahmad dan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sungguh yang terdekat kepadaku di antara kalian, yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak, yang terbaik akhlaknya. Al-mu'tu'una aknafa alladzina ya'lavun wa yu'lavun, yaitu yang lunak, mudah untuk didekati, untuk jinak dengan yang lain, mudah untuk dicintai, mudah pula untuk mencintai karena Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sekian hak-hak persaudaraan karena Allah yang perlu dimengerti dan perlu dijaga agar itu tetap istiqamah dan langgeng, agar kita tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Khalid bin Sofwan, orang yang paling lemah dan tercela sudah mendapati saudara karena Allah kemudian disia-siakan, rusak dan putus hubungan cinta karena Allah yang begitu agung. Dari sekian hak-hak itu, yang pertama adalah untuk mencintai saudara itu murni karena Allah semata, ikhlas, tidak ada yang lain, tidak ada kaitan dan hubungan duniawi yang diharapkan. Oleh sebab itu, tentang makna ini Rasulullah sebutkan, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang jika ada pada seseorang, dia akan rasakan lezatnya atau manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua beliau sebutkan, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya karena Allah, tidak ada lain kecuali karena Allah. Wa ayyakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyudzafa finnar. Yang ketiga, dia benci untuk kembali pada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia benci tidak ingin dilempar ke dalam api. Asyahid dari yang Rasulullah sebutkan, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak dia cintai kecuali karena Allah, menunjukkan pembatasan hasr. Murni, tidak ada tendensi sesuatu, tidak ada yang dia harapkan, tidak ada yang membuat dia senang, dekat, cinta kepada saudaranya ini kecuali karena Allah. Ikhlas, penjagaan terhadap hak-hak ubudiyah hanya karena itu. Dengan itu, hubungan itu barokah dan akan kuat. Karena hubungan-hubungan duniawi sebesar apapun di mata orang akan musnah cepat atau lambat. Yang sayangnya, seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, kebanyakan hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain hanya karena dunia. Karena dunia. fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Dunia. Dia mau senyum, mau menunduk-nunduk, ya, mau menghambakan dirinya bahkan. Hanya karena dunia. Karena itu partner bisnisnya, karena itu majikannya atau atasannya, dia mau mengorbankan tenaganya, waktunya, ya karena itu direksi, manajernya misalnya, dunia. Ya coba kalau itu orang biasa, orang kampung, mana mau dia suruh bangun malam, ya Allah berangkat, suruh ke sini, suruh ke situ. Mana mau dia menunduk-nundukkan diri seperti itu? Banting tulang. Hanya karena dunia. Coba yang datang itu bahkan melebihi hubungan dengan kerabatnya. Allah yang datang itu pamannya, wa ila sepupu dia. Ya capek, bilang capek. Nanti saja. Masih tidur atau apalah. Ya begitu yang menghubungi direkturnya, celaka dia gak mau bangun. Dunia. Dan itu mayoritas hubungan orang. Yang menjaga, jadi bodyguardnya. Ya karena dunia, karena dia digaji. Kalau gak digaji, tahu waktu mau mati, mau dirampok, mau apa, terserah sana. Ngapain juga dia jaga mati-matian? Karena dunia. Kamu kira mereka jaga dan siap, siaga satu seperti itu? Karena sangat cinta kepada orang ini. Walah seujung jarinya ada cinta. Karena dia kasih sayang dan wah, luar biasa dari lubuk hatinya. Hubungan dengan orang ini, gak ada. Bas karena dunia. Kalau gak dibayar, tawak. Mau dibunuh, mau diapa. Gak ngurus dia. Dunia semua itu. Ada dunia, kamu akan disayang. Tidak ada dunia, kamu payah. Keikhlasan di dalam bersaudara dan menjaga cinta karena Allah, ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada yang selainnya, tidak ada ikatan apapun. Seperti tadi yang Mu'ad tanyakan kepada Abu Muslim. Ya, Muslim katakan, aku cinta padamu wahai Mu'ad, bukan karena dunia yang aku harapkan untuk aku dapati darimu, bukan karena yang lain-lainnya, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab. Kata Mu'ad, lalu bukan karena apa-apa? Kata Muslim, murni hanya karena Allah. Hak yang kedua dari hak persaudaraan adalah memberi bantuan kepada saudaramu, baik itu dengan harta maupun dengan tenaga dan kekuatanmu. Dan orang tentunya berbeda yang satu dengan yang lain sesuai kapasitasnya masing-masing, sesuai kemampuannya membantu dan memberi pertolongan kepada saudaramu yang membutuhkannya. Dalam hak-hak persaudaraan dituntut seorang mukmin membantu saudaranya jika dia tahu saudaranya itu dalam kesulitan, ada hajat yang membutuhkan uluran tangan, hendaknya dia ringan tangan untuk membantu, cepat kaki untuk menolong saudaranya dengan semampu yang bisa dia berikan. Bahkan dari makna sofa, kemurnian persaudaraan, karena Allah jika kamu menjaga benar persaudaraan itu, tidak menunggu untuk saudara kamu datang padamu dan meminta bantuan, tetapi kamu yang memulai, kamu yang tafakkut, memeriksa atau mencari tahu kondisi saudaramu itu. Kenapa fulan? Anaknya di mana biasanya kelihatan kok tidak tampak misalnya? Di rumah sakit, ini, itu, kenapa? Apa yang bisa kamu bantu untuknya? Tidak menunggu dia datang minta bantuan, tidak menunggu untuk kamu katakanlah diam saja ya, saya ya gak paham. Ya kalau datang ke saya minta ya saya bantu, dan dia diam saja. Bukan begitu hak persaudaraan. Menuntut para ulama sebutkan, untuk kamu yang memulai. Orang beda, tidak sama satu dengan yang lain. Gak semua orang bisa semudah itu untuk datang minta bantuan. Kadang dia lebih mengutamakan harga dirinya, iffah, malu untuk datang ke kamu pinjam uang misalnya untuk biaya pengobatan atau apa hajatnya. Kamu yang mengerti, mulai. Kamu yang tanya, sepertinya kamu ada hajat, sepertinya kamu ada keperluan ini. Apa yang bisa saya bantu? Fadol, sampaikan apa yang bisa kami berikan untukmu. Wahakada, saudara yang safi, yang murni dalam persaudaraannya dan cintanya karena Allah. Makanya para ulama mencela cara-cara mereka, hizbiyin, ketika membantu orang kemudian dipublikasikan kesana kemari. Mereka kan begitu kebiasaannya ya. Ya uturat misalnya. Apalah yayasan-yayasan yang semacam itu. Hai'a Ighofa Alam Islami atau yang lain. Bantu memang. Keluarga itu sakit, ini dioperasi, ini apa, ini itu. Nikah, pulang, atau yang lain-lainnya. Ntar dipublikasi di majalahnya. Alhamdulillah kami membantu keluarga fulan bin fulan yang operasi biayanya sekian dari donasi yang kami kumpulkan, kita bantu. Bagaimana perasaan mereka yang dibantu? Jadi dibantu untuk dipublikasikan begitu, hancur perasaan orang, di mana kehormatannya? Belum lagi kemungkaran yang lain, fotonya taruh di situ. Tidak benar dan bukan hak persaudaraan karena Allah yang semacam itu. Bantulah saudara kamu semampu yang bisa kamu berikan kepadanya. Di dalam Al-Hasyr ayat 9 Allah sebutkan, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ mereka itu, tentang Ansar radhiyallahu taala anhum, lebih mengutamakan Muhajirin, saudara-saudaranya, karena Allah, padahal mereka sendiri lebih butuh terhadap harta yang diberikan untuk saudaranya. Dia sendiri sangat memerlukan, tetapi karena Ithar, dia prioritaskan saudaranya daripada dirinya sendiri. Yang ini tentunya derajat yang tinggi, hak, mustahab, tidak wajib, tapi mustahab dan sangat tinggi tentunya. Iman seseorang semakin tinggi, dan hanya mereka yang tinggi imannya yang mampu melakukan itu. Hak yang mustahab, paling tidaknya jika belum mampu kita ke sana untuk ithar, ada bantuan yang bisa dipersembahkan kepada saudara kita yang membutuhkan. Sedikit banyak itu bukan itu yang dipandang, tetapi perhatian kamu padanya. Sunan Ibnu Majah juga disebutkan, man aqrada akhahu marratain fa huwa kasadaqati alai. Barang siapa yang meminjami saudaranya dua kali, maka itu seperti sedekah padanya. Padahal itu bukan pemberian murni. Pinjaman akan dikembalikan, utang. Sekali dia utang dibayar, utang lagi kamu berikan lagi, nanti akan dibayar. Itu sudah seperti sedekah kamu berikan padanya. Bantuan, walaupun tidak murni bantuan dalam artian kamu berikan begitu saja, tetapi akan diganti olehnya karena hutang, qard. Tapi usaha kamu membantu dia itu sudah mendapat balasan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam Al-Fath 29, asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Kaum mukminin itu keras kepada orang-orang kafir, dan mereka saling rahim, saling rahmat kepada sesama mereka, saling kasih sayang. Bisa pula bantuan itu dengan kedudukan yang kamu punya, kamu tawarkan jasa padanya dengan jabatan atau kedudukan sesuatu yang ada padamu. Al-muhim, kamu tidak membiarkan saudara kamu dalam keadaan sulit, kecuali kamu ingin membantunya semampu apa yang kamu bisa berikan untuknya. Dan dengan itu pula mereka akan membantu kamu serupa. Kondisi orang berbeda. Sekarang dia yang butuh, esok mungkin kamu yang akan membutuhkan bantuan mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba itu selalu membantu saudaranya. Jangan jadi orang hanya ingin dibantu, ingin dipedulikan, sementara kamu tidak pernah peduli, tidak pernah bantu kepada yang lain. Jangan seperti kata penyair yang ingin makan bersama dengan saudaranya, temannya. Dia katakan, min kadaqiku wa minnin naru anfuhuha. Darimu tepung, aku yang dia tawarkan modalnya, api aku akan tiup. Nah, ini urusan yang gak keluar modal, api meniup tungku agar bara apinya besar, biar aku yang tiup nanti. Tepung kamu yang modal. Sudah biaya tepung berapa harganya? Wa minnil ma'u wa minka samnu wal asalu. Demikian pula air dariku. Air untuk adonan. Ya enggak modal air, tinggal ngambil di sumur, di sumber. Wa minka samnu wal asalu. Urusan minyak samin dan madu kamu juga yang modal. Jadi saudaranya dibebani tepung, minyak samin dan madu. Berapa itu? Dia modalnya niup api sama air. Ya enak di lu, gak enak di gue. Bukan demikian persaudaraan. Hak yang ketiga dari hukuk, hak-hak persaudaraan karena Allah, dan ini sangat besar dan sangat penting, yaitu hifdzul irq, menjaga kehormatan saudaramu, menjaga nama baik saudaramu. Bahkan yang namanya persaudaraan, karena Allah, tidak akan ada arti jika ini tidak ditunaikan dengan baik. Percuma dan sia-sia pengakuan cinta dan bersaudara karena Allah jika ini tidak dijaga. Menjaga irq, kehormatan dan nama baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Bakar di Bukhari Muslim, di Arafah dalam khutbahnya beliau katakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, sesama kalian haram. Kalau itu secara umum kepada mukminin, tentunya secara khusus kepada orang yang ada hubungan lebih denganmu. Ya, bukan sekedar mukmin begitu saja, tetapi ada hubungan lebih antara kamu dengan dia. Kedekatan lebih, persaudaraan karena Allah, hubungan khusus, kedekatan, cinta dan kasih sayang karena Allah, tentunya lebih diperintah kita untuk menjaga hartanya, darahnya dan kehormatannya. pelaksanaan hak yang ketiga ini, menjaga kehormatan, itu tampak nyata dengan beberapa bukti. Dengannya orang tahu kalau kamu menjaga kehormatan saudaramu. Yang pertama, dengan kamu diam, tidak menyebutkan aib-aib saudaramu, kekurangan-kekurangan dia. Karena adanya kedekatan, pasti dengannya kamu akan tahu kekurangan dan aib-aibnya. Kalau kamu berjauhan, kamu gak akan tahu. Tetapi dengan adanya kedekatan, kamu bersahabat, berdekatan, karib sekali sudah, sahabat karib, di mana kamu selalu berduaan, safar bareng, apa bareng, mungkin ini itu, sehingga kamu akan tahu wataknya begini, tabiatnya begitu, kebiasaannya begini, ada aib-aib tertentu, kekurangan-kekurangan yang ada padanya, pasti kamu tahu karena adanya kedekatan memang antara kamu dan saudaramu itu. Mungkin dia ucapkan suatu kata yang tidak baik, mungkin dia lakukan suatu tasarruf, perbuatan yang kurang terpuji, atau yang membuat kamu mungkin tersinggung atau sakit hati. Maka dituntut kamu untuk amanat menjaga aib-aib saudaramu itu. Jika tidak demikian, masing-masing akan menjaga dan ekstra hati-hati di dalam bermuamalah dengan yang lain. Dan bukan itu makna persaudaraan. Khawatir nanti keluar kata-kata saya yang bisa dimanfaatkan sama orang ini. Nanti, aduh saya lakukan ini nanti, gini, serba menjaga diri, serba, kamu gak luwes atau gak bebas dalam berteman dengannya. Bukan bebas dalam artian semau kamu, bukan. Tapi apa adanya lah. Makanya para ulama sebutkan, saudara kamu, man la tatakallafulah, orang yang kamu gak takalluf kepadanya. Kamu serba terpaksa, serba menjaga, khawatir, bicara kamu, anukan perbuatan. Bukan itu makna persaudaraan. Orang yang kamu serba memaksakan diri, kamu serba memperhitungkan segala sesuatunya, bukan itu saudara kamu. Saudara kamu yang kamu biasa saja sama dia sudah. Karena kamu tahu amanat dia. Kamu bisa percaya. Walaupun dia tahu ada kekurangan, ada aib. Subhanallah, terlontar kata yang tidak sepantasnya. Subhanallah, terjadi suatu tasarruf, perbuatan yang mungkin bukan pada tempatnya. Dia amanat, dijaga kehormatan saudaranya. Itu persaudaraan. Makanya kemudian bahkan sebagian ulama, karena ada kekecewaan terhadap sifat atau perilaku banyak orang yang ada di zamannya, hingga dia tulis, beliau tulis kitabnya yang menunjukkan kesedihannya atau kekecewaannya terhadap mayoritas atau banyak yang ada di zaman beliau. Beliau tulis kitabnya Tafdhilul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab, ahsan, maaf, ahsan anjing daripada yang pakai baju manusia, maksudnya Imam Ibnu Marzaban rahimahullah. Maksudnya karena sangat sangat kecewanya anjing bagi pemiliknya bisa dipercaya, bisa diandalkan amanatnya dalam satu sisi. Disuruh jaga rumah ya, jaga gitu, apa misalnya. Atau diajak berburu, suruh ngejar binatang yang diburu, dikejar, dikembalikan, dibawa ke tuannya. Suruh jaga binatang ternak, dijaga. Ada yang mau macam-macam akan digonggongi olehnya, akan dikejar. Tapi orang, dia tahu seluk-beluk kamu, dia tahu banyak urusan dalam kamu, artinya aib apa yang kadang subhanallah tidak bisa dijaga amanatnya, kehormatan kamu dijadikan bulan-bulanan. Fulan ternyata berkata begini, masa dia ngomong begini begitu, masa dia berbuat ini itu. Al-muhim, hak yang pertama untuk alhamdulillahil azizil ghaffar wassalam, tidak kamu bicarakan kepada yang lain, tidak kamu sebarluaskan apa yang kamu tahu menjadi kekurangan saudara kamu. Yang kedua, bukti atau tampak kalau kamu menjaga kehormatan saudaramu, untuk kamu tidak mempertajam pertanyaan padanya. Kamu tidak memperuncing keinginan tahuan kamu darinya jika dia memang tidak ingin menyampaikan itu padamu. Jangan ditanya atau diungkap sesuatu yang dia tidak ingin menampakkannya padamu. Saudara kamu, jika memang dia ingin mengambil musyawarah darimu, jika dia ingin mendengar pendapatmu tanpa kamu tanya, dia akan libatkan kamu. Ya akhi, syuf, misalnya saya ada urusan ini, kif menurut kamu enaknya seperti apa? Gak usah kamu yang tanya, dia yang akan menyodorkan padamu, minta bimbingan atau pendapat kamu seperti apa, begini, begini. Sehingga kalau memang terkadang dia tidak ingin tahu kamu tentang urusannya, ya sudahlah, kamu gak usah mempertajam pertanyaan padanya. Dan seperti kata Fudail Ibn Iyad atau Hasan Al-Basri rahimahullah, min alamati i'radillah anil abd ja'ala syughlahu fima la ya'ni, dari tanda Allah itu berpaling dari hambanya, waliyatubillah, Allah jadikan hamba itu sibuk mengurusi sesuatu yang gak ada gunanya bagi dia, bukan urusan kamu. Ya. Allah berpaling, bukti kalau Allah sudah berpaling dari hambanya waliyadubillah, dia sibuk, si hamba ini disibukkan dengan sesuatu yang bukan urusan dia dan gak ada gunanya untuk dia tahu. Maka jika saudaramu tidak ingin menyampaikan padamu, ya sudah, gak usah kamu tanya-tanya padanya. Dia juga akan haraj, dia akan serba salah, gak jawab, nanti kamu salah paham, tersinggung, jawab, dia gak ingin membicarakan itu denganmu. Ya, kamu yang paham, yang akil. Misalnya, subhanallah, kamu lihat dia di mana, di tempat yang apa, lewat kamu, kok kelihatan bulan. Temu kamu tanya, tadi saya lihat kamu di sana, di toko apa, atau di tempat itu. Oh iya, ada perlu apa? Kok ke sana tadi? Tidak ada urusan. Urusan apa? Ya ada anu, mungkin dia sudah berusaha dia untuk menghindar sebetulnya. Dia jawab pertama sepertinya kamu paham ada urusan. Ya sudah, enggak usah kamu tanya urusan apa. Kalau dia mau, dia akan sampaikan ada urusan ini, ada urusan itu. Tapi dia sudah mengglobalkan, berarti enggak ingin kamu ketahui. Semua urusan orang beda-beda. Enggak boleh kamu tanya urusan apa. Taruhlah misalnya urusan ini, urusan itu. Terus kamu kejar, kamu pertajam pertanyaan demi pertanyaan. Kamu ini bukan intel. Kamu bukan kasat intel pam yang menginterogasi saudara kamu. Nah, sudah dia globalkan, dia samarkan, ya sudah. Urusan dia. Kemarin saya lihat kamu sama fulan. Misalnya. Iya, ada sedikit keperluan. Keperluan apa itu? Sudah, mau syuklak ya akhi, bukan urusan kamu. Bukan kepentingan kamu. Apa urusanmu mau sama fulan dia, mau sendirian, mau... Kamu gak dikasih tahu, ya sudah. Gak usah kamu masuk urusan dia. Dengan itu kamu menjaga kehormatan dia. Seperti tadi disebutkan bahwa tidak ada arti persaudaraan dan cinta karena Allah jika ini tidak ditunaikan dan tidak dijaga dengan baik. Untuk yang ketiga, bukti yang ketiga orang itu menjaga kehormatan saudaranya adalah penjagaan kepada rahasia-rahasianya, yaitu perkara yang tidak ingin diketahui oleh orang lain kecuali kamu yang dia betul-betul percaya amanat untuk mendengar rahasia dia. Subhanallah. Kadang orang punya rahasia dalam kehidupannya sesuatu, mungkin karena ada hubungan dekat antara kamu dengan dia, kamu yang dipercaya. Perkara yang sangat aib mungkin, sangat sangat rahasia, sudah sangat, kalau orang bilang apa, top secret atau apa, sangat gak boleh yang lain tahu, sudah. Hanya karena dia percaya betul-betul sama kamu, dia sampaikan pada kamu untuk mengetahui jalan keluarnya bagaimana, untuk mendapat solusi bagaimana yang terbaik, begini, begini. Mungkin urusan pribadi dia, mungkin keluarganya, mungkin istrinya, apa-apalah, anaknya. Amanat kamu harus jaga rahasia itu. Dalam Abu Dawud disebutkan ar-rajulu idza haddatsa ar-rajula bi haditsi maltafata anhu fa hiya amanah. Orang jika menyampaikan suatu kepada saudaranya kemudian dia menoleh, maka itu sudah menjadi amanat. Artinya dia enggak ingin orang lain tahu. Hanya kamu betul-betul yang dia percaya. Amanat itu diperintah untuk kita menunaikannya. Jaga. Apalagi jika memang dia pertegas dengan permintaan. Lebih berat perkaranya, kamu harus jaga. Jika dia tekankan, afwan, tolong ini sangat rahasia, tolong dijaga. Tanpa itu pun sebetulnya perkara yang rahasia semacam itu kamu pun menyadari gak boleh disampaikan kepada yang lain. Karena yang namanya rahasia, sir, itu hanya dua orang yang tahu. Lebih dari itu sudah bukan rahasia namanya. Kullu sirrin jawazal itsnain fa innahu binafsin wa taktsiril haditsi qaminu. Kalau sudah rahasia itu melewati dua orang sudah bukan rahasia namanya. Rahasia umum namanya. Pecah sudah. Ibarat rahasia itu sesuatu yang dijaga dalam gelas atau apa, sudah pecah kesana kemari sudah. Kamu terkadang merasa orang, terkadang merasa punya info berharga yang enggak diketahui oleh mayoritas orang tentang fulan. Karena tadi kamu dipercaya olehnya, disampaikan kepadamu ini itu urusan rahasia. Karena senang dan merasa fiin, kamu sampaikan ke yang lain. Fulan itu begini, dia nyampaikan ke saya sendiri loh. Dia sendiri yang cerita. Gini, gini, gini. Tapi awas, ini rahasia. Jangan kamu sampaikan yang lain. Cuma kamu tok yang saya kasih tahu. Tolong dijaga. Tolong, jangan disampaikan kepada yang lain. Sudah 3 orang sekarang yang tahu. Ntar ini yang ketiga ini ada teman dekatnya lagi. Saya baru diberitahu oleh fulan, ternyata fulan itu begini, begini, begini. Ini rahasia lo, jangan disampaikan yang lain. Semua nggak pada tahu. Informasi baru ini, up to date. Begini, begini. Jangan disampaikan. Ini sudah bukan rahasia namanya. Bagaimana rahasia? Bagaimana kamu ingatkan orang jangan begini sementara itu sudah kamu sebarkan sendiri ke sana kemari. Kata para ulama yang semacam itu seperti perempuan yang berdiri di tengah pasar kemudian dia buka bagian bawah pakaiannya dan dia katakan jangan ada yang melihat. Awas. Jangan ada yang melihat. Tak boleh. Bertentangan antara perkataan kamu awas ini rahasia. Jangan. Tapi kamu omongkan kesana kemari. Mana amanat kamu? mana kepercayaan yang diberikan kepada saudaramu? Kamu sia-siakan. Dengan itu, bagaimana kehormatan dia? Yang semula dia mungkin berwibawa, disegani oleh yang lain, dicintai begini. Rusak sudah, kamu yang merusak. Bukan demikian bukti orang yang menjaga kehormatan saudaranya. Oleh sebab itu pula kemudian syariat melarang tahassus dan tajassus. La tahassasu wa la tajassasu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Para ulama jelaskan tajassus itu dengan mata. Makanya disebut jasus, mata-mata. Ini matanya ngelihat. Kemana fulan itu? Ngapain dia ke sana? Ada perlu apa? Bersama siapa? Tahassus dengan mencari info. Kamu sebetulnya alal afiyah. Semula kamu pada afiyah, pada keselamatan, baik-baik saja hubungan kamu dengan dia. Tapi gara-gara kamu cari info, ya apa fulan itu? Apa yang dia lakukan selama ini? Bagaimana dia? Anunya bagaimana? Itunya begini, begini. Tampak bagimu aib, kekurangan yang ada padanya, merenggangkan hubungan kamu dengan dia. Kamu yang merusak hak persaudaraan dan cinta, karena Allah menuntut untuk kamu tidak melakukan hal-hal yang semacam itu. Menjaga a'rab, kehormatan saudaramu, agar dia tetap terjaga, tetap terhormat, tetap mulia, dan tentunya agar tidak disalahpahami. Kalau yang disebutkan ini oleh para ulama, hak-hak persaudaraan, cinta karena Allah, tentunya di antara orang yang dari awal kita sebutkan ada cinta, ada hubungan dekat karena Allah, antara kamu dengan saudara kamu yang ada hubungan khusus, kamu cintai dia, dia cinta kamu karena Allah, akhuk fillah, saudara kamu karena Allah, dia ahlus sunnah, dia salafi seperti kamu, agar tidak diseret ke sana kemari ahlil bid'ah, hizbiyin, kemudian berdalih dengan ini, oh itu kan enggak boleh cari aibnya orang, oh mencela. Babnya lain. Ini nasihat yang para ulama sebutkan, di antara kamu dan saudara kamu yang ada hubungan persaudaraan karena Allah, sesama ahlu sunnah, untuk menjaga persaudaraan itu. Kamu tutup segala pintu dan celah untuk merusak kehormatan saudaramu. Diceritakan kepada kami bahwa pernah Syekh Rabi Habibullah disampaikan kepada beliau, beliau enggak tanya enggak apa. Ada salah seorang ikhwah menyampaikan kepada beliau tentang seorang syekh yang juga ahlu sunnah, berita yang enggak baik lah. Oh, syekh itu begini, begini, begini, menyatakan kalau antum itu begini, begini. Omongan yang jelek, yang enggak baik. Yang semula kalau enggak dikabarkan, ya sudah, alal khair. Lihat sikap seorang alim, seorang imam sunnah. Kata Syekh kepada si penyampai berita ini, ya akhi, apa syaitan tidak punya tukang pos menyampaikan berita buruk ini kecuali kamu? Harus kamu yang menjadi tukang posnya syaitan menyampaikan ini padaku. Lihat bijaknya seorang imam, bukan kemudian ditelan mentah-mentah. Oh ya, betul. Di mana itu dia bilang? Kapan dia bilang begitu? Hah? Tapi ditutup pintu syaitan. Demikian pula Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, ketika disebutkan oleh salah seorang kepada beliau, bilang kalau antum itu begini, begini, fulan berkata antum itu begitu, begitu, segera ditutup pintu itu oleh Syekh. Kata Syekh, uskut, diam kamu. Ana sa'altu, apa saya tanya kamu sehingga kamu menyampaikan itu padaku? Aku enggak tanya, diam. Enggak perlu kamu sampaikan yang semacam itu. Ditutup, bukan kemudian dibuka lebar-lebar pintu syaitan. Dengan itu kamu menjaga kehormatan saudara kamu. Yang memang tampak kalau dia baik, di atas sunnah, alal afiyah, dijaga. Dan ini hak persaudaraan, menjaga kehormatan saudara kamu yang kamu cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita skors.